Mohon nasihat Ustaz tentang pendidikan anak-anak kita, karena sebagian ikhwah lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum dengan alasan pendidikan yang dikelola oleh teman-teman salafi tidak mengeluarkan ijazah. Orang tua yang merasa repot untuk antar jemput anaknya. Tiga, itu yang kedua. Yang ketiga, fasilitas yang kurang memadai. Jadi, entah fasilitas apa yang diinginkan. Kalau fasilitas yang dimaksud, yang dikatakan kurang memadai adalah fasilitas penting untuk pendidikan, proses pendidikan seperti ruang belajar tidak ada, misalkan papan tulis tidak ada, atau misalkan buku-buku panduannya juga tidak ada, ayo mari tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita mengadakannya. Barakallahu. Ini tanggung jawab kita. Tapi kalau yang dimaksud adalah fasilitas-fasilitas sekunder, sekadar fasilitas pendukung, Anda pikir bukan sebuah masalah. Walaupun selama fasilitas pendukung itu memungkinkan diadakan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam, silakan. Misalkan tempat bermain anak-anak, fasilitas pendukung untuk anak-anak kita olahraga, basket, ya, voli, silakan. Fasilitas di mahal kita yang misalkan seluas 1 hektar atau 5.000 meter ada lahan untuk bisa anak-anak di suatu waktu bersepeda. Ya, dipersilakan anak-anak membawa sepeda dari rumah. Bersepeda terbimbing. Buatkan apa itu? Jumping itu. Ya. Daripada anak kita jumpingan di jalan, lebih baik di pondok. Pondok sangat jumping lagi. Nanti patah setangan yang diperhatikan daripada patah di jalan. Ditabrak motor. Siapkan. Selama itu masih ubah sifatnya. Jika memang dianggap perlu. Kalau itu fasilitas yang sifatnya primer adalah tanggung jawab kita bersama. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau alasan pertama, pendidikan yang dikelola oleh teman-teman tidak mengeluarkan ijazah, sudah tadi sempat saya isyaratkan. Nah, lebih luasnya silakan didengar nasihat beberapa asatidzah dalam kesempatan-kesempatan lainnya. Sehingga saya pribadi sempat berbicara di Makassar, di Masjid Al-Lubis, seputar nasihat Syekh Rabi tentang pendidikan. Nah, barakallahu fikum. Untuk bisa sekolah kita berijazah, ada syarat-syaratnya kan? Syarat-syarat terkait kurikulum, syarat-syarat terkait tenaga pengajar, syarat-syarat terkait kegiatan sekolah, syarat-syarat terkait fasilitas. Yang ketika kita pelajari, kedua, yang pertama, yang setelah kita tahu realita yang mencoba, kita melihat ternyata di situ banyak pelanggaran syar'i. Banyak pelanggaran syar'i. Silakan dengarkan kembali penjelasan beberapa asatidzah dalam beberapa rekaman yang sudah ada. Nasihat anak, sabarlah dengan pendidikan model pondok pesantren. Kita kelola dengan baik, kita kelola dengan ilmiah, dengan sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Ayo, kita sama-sama. Dan alhamdulillah, sudah banyak pondok-pondok pesantren Ahli Sunnah yang sudah terkelola dengan baik, tertib kurikulumnya, modul-modulnya, tenaga pengajarnya, kegiatannya sudah terkontrol oleh para asatidzah.